Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kesempatan kepada kita semua dan kemudahan untuk menjalankan ibadah kepadanya, hadir di majlis ini yang insyaallah akan mendatangkan banyak manfaat bagi kita semua. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian pada kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu kita masih berada pada bab tentang barakallahu fikum haramnya perbuatan merasa aman dari makar Allah dan putus asa dari rahmat atau kasih sayang Allah Azza wa Jal. Yang mana kita sampai pada hadith Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, akbarul kabairi, dosa yang paling besar, dosa-dosa besar yang paling besar adalah, kata beliau, yakni diantara dosa-dosa besar yang paling besar diantaranya adalah al-isyraku billah. Pada kajian sebelumnya kita telah menyampaikan al-had atau batasan definisi tentang dosa besar, yaitu setiap dosa yang mana pelakunya terancam untuk mendapatkan siksaan baik di dunia atau ancaman di akhirat bagi pelakunya. Kemudian disebutkan yang pertama adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Wal qunutu min rahmatillah, putus asa dari kasih sayang Allah, dari rahmat Allah. Naam, yakni putus asa untuk mendapatkan pertolongan ketika dia barakallahu fikum, naam, ketika dia sedang dalam keadaan susah dan sulit. Walya'su min rauhillah, maknanya hampir sama, akan tetapi barakallahu fikum lebih difokuskan kepada putus asa dari kasih sayang Allah, yaitu ketika dia berputus asa untuk mendapatkan sesuatu yang dia harapkan. Atsar ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq. Ikhwani fiddin, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam atsar ini disebutkan bahwasannya dosa besar yang paling besar, yang pertama al-isyraku billah, menyekutukan atau berbuat syirik kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan perbuatan syirik di sini? Apakah itu syirik akbar atau syirik asghar, syirik besar atau syirik kecil? Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, zahirul itlaq. Secara zahir yang dimaksud di sini adalah mutlak, yakni mencakup syirkun asghar dan syirkun akbar. Wahuwa dhahir, inilah yang zahir, yang terlihat dari atsar ini. Li anna syirkal asghar akbar minal kabair. Walau dikarenakan syirik kecil, walaupun dinamakan dengan syirik asghar, syirik kecil, akan tetapi pada nyatanya adalah akbar minal kabair, lebih besar dari dosa-dosa besar yang lainnya. Sehingga oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, li'an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min ahlifa bighairihi shadiqan. Saya bersumpah dengan nama Allah yang mana saya berdusta di dalam sumpah tersebut, itu lebih saya sukai daripada saya bersumpah dengan menyebut nama selain Allah walaupun saya jujur. Nah, sehingga oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa kejelekan syirik, nah, walaupun itu adalah syirkun asghar, kejelekannya lebih besar daripada kejelekan dusta. Padahal kita ketahui bersama bahwasanya dusta itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Barakallahu fikum, kejahatan yang dilakukan oleh al-lisan dan pelakunya terancam dengan ancaman yang sangat luar biasa. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Dikarenakan dusta itu mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya perbuatan dosa akan mengantarkan kepada neraka. Sehingga oleh karena itu ketika seseorang sudah terbiasa dengan perbuatan dusta, maka barakallahu fikum, dia akan termotivasi, tertarik untuk melakukan dosa-dosa yang lain, yang mana pada akhirnya dia akan dijerumuskan ke dalam an-nar. Ini kejelekan dari perbuatan dusta. Akan tetapi dikatakan oleh as-sahabi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, naam, bahwa perbuatan dusta walaupun itu adalah termasuk dari dosa yang sangat besar, kejelekannya lebih ringan daripada barakallahu fikum melakukan syirkul asghar. Atau syirkul asghar ini walaupun dinamakan dengan syirik kecil, kejelekannya lebih besar dibandingkan dengan dosa dari perbuatan dusta, wal'iyadu billah. Wakilahuma, dan dua-duanya adalah perbuatan yang sangat tercela. Kemudian disebutkan yang kedua, wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Wal kunutu min rahmatillah, putus asa dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia ditimpa musibah, naam, dia berputus asa dari pertolongan yang datang dari Allah, sehingga barakallahu fikum, musibah yang ada pada dirinya terangkat. Walya'su min rauhillah, sama maknanya akan tetapi lebih fokus pada barakallahu fikum, naam, dia berputus asa untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dan dia harapkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh al-imam Abdurrahman bin Hasan, salah satu cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau mengatakan, wa fihi at-tanbih 'ala ar-raja' wal khauf. Dalam pembahasan pada bab ini terdapat peringatan kepada kita semua terkait dalam permasalahan ar-raja, berharap kepada Allah, wal khauf, dan rasa takut kepada Allah. Fa idza khafa fala yaqnatu wala yai'asu. Apabila dia takut, maka jangan sekali-kali dia putus asa dari kasih sayang dan rahmat Allah Azza wa Jal. Bagus dan sangat dianjurkan untuk dia takut kepada Allah Azza wa Jal. Akan tetapi jangan sekali-kali dia berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, seseorang tidak boleh berlebih-lebihan atau berpedoman dengan rasa takut saja di dalam beribadah kepada Allah tanpa adanya ar-raja. Barakallahu fikum, karena dua hal ini harus sejalan. Sehingga oleh karena itu ketika seseorang takut kepada Allah, maka janganlah dia berputus asa dari rahmat Allah. Bal yarju rahmatullah, bahkan dia harus mengharapkan kasih sayang Allah Azza wa Jal. Wa kana salaf yastahibbuna an yakwa fis siha al khawfu wa fil maradi ar raja. Dan salafuna saleh, para ulama terdahulu, terkait dalam permasalahan al-khawfu war-raja, rasa takut dan berharap kepada Allah Azza wa Jal, mereka lebih suka untuk rasa takut itu lebih dominan ketika dia dalam keadaan sehat, dalam keadaan mampu, dalam keadaan luang, tidak memiliki masalah-masalah dalam perkara duniawinya. Maka dalam keadaan seperti ini diharapkan rasa takutnya lebih dominan daripada rasa ar-raja. Wa fil maradi ar-raja, ketika dalam keadaan dia susah atau ketika dia sakit, maka dalam keadaan seperti ini seharusnya lebih dominan sifat atau sikap ar-raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi tariqatu Abi Sulaiman Ad-Darani wa ghairuhu. Inilah naam tariqah, jalan yang ditempuh oleh Abu Sulaiman Ad-Darani, salah seorang ulama ussalaf, Ad-Darani wa ghairuhu, dan yang lainnya. Qala, beliau berkata, yanbaghi lil qalbi an yakuna al-ghalibu alaihi al-khawf, diharuskan bagi seseorang, diharuskan di dalam hati setiap orang, an yakuna al-ghalibu alaihi al-khawf, untuk supaya rasa takutnya itu lebih dominan. Fa idza ghalaba ar-raja'ul khawfa fasada al-qalbu, ketika rasa harap ini lebih besar daripada al-khauf, maka hatinya akan rusak. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat, innal ladina yakhshawna rabbahum bilghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut terhadap Rabb mereka dalam keadaan menyendiri, lahum maghfiratun, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Dan masih banyak lagi ayat-ayat barakallahu fikum yang menyebutkan tentang keutamaan al-khauf, yang mana di dalam ayat tersebut qaddamal hadra 'alal raja, yang mana Allah Subhanahu wa taala lebih mengedepankan dan mendahulukan rasa takut daripada ar-raja. Akan tetapi seperti yang kita katakan tadi, ketika dia ditimpa musibah, ketika dia ditimpa suatu keadaan yang sangat genting dan menyusahkan, maka di situ harus dikedepankan rasa ar-raja. Berikutnya, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan sebuah bab, bab minal imani billah as-sabru ala aqdarillah, bab termasuk dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sikap sabar terhadap takdir-takdir Allah. Sabar secara bahasa maknanya adalah al-habs. Sehingga oleh karena itu kalau kita membaca dalam buku-buku sejarah kutila sobron, bahwasanya ada seseorang kutila, dibunuh dalam keadaan sobron. Maksudnya bagaimana? Ai maksuran wa mahbusan. Dia dibunuh dalam keadaan ditahan dan ditawan. Fakutila sobron. Adapun secara istilah syar'i adalah habsun nafsi ala asya wa an asya. Menahan diri atas sesuatu atau dari sesuatu. Menahan diri atas sesuatu dan dari sesuatu. Menahan diri untuk bersikap sabar dalam keadaan tertentu. Atau menahan diri dari suatu keadaan agar dia tidak terjerumus dan tidak melampaui batas ketika menghadapi keadaan tersebut. Ini yang dimaksud dengan as-sabr, as-sabru secara syar'i. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sabar memiliki keutamaan yang sangat besar di dalam Islam. Dan ini merupakan sifatnya orang-orang saleh dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang memiliki sikap sabar. Bahkan betapa pentingnya sikap sabar ini dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, dzakarallahu taala as-sabra fi 90 mawdian min kitabih. Allah menyebutkan tentang sikap sabar ini di dalam Al-Qur'an pada 90 tempat. Allah menyebutkan tentang keutamaan sabar atau perintah untuk bersabar di dalam Al-Qur'an pada 90 tempat. Diulang oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sabar sampai 90 kali di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an, menunjukkan betapa pentingnya dan betapa mulianya sikap sabar. Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "As-sabru diya'un." Sabar itu adalah cahaya. Nabi mengatakan, "As-salatu nurun was-sabru diya'un." Salat itu adalah cahaya, nur, cahaya. "Was-sabru diya'un." Dan sabar itu juga cahaya, akan tetapi beda makna antara nur dan diya. Kalau nur adalah cahaya yang menerangi, akan tetapi tidak disertai dengan rasa panas. Beda dengan dia. Dia itu adalah barakallahu fikum cahaya yang menerangi, akan tetapi disertai dengan rasa panas. Sehingga oleh karena itu disebutkan nam bahwa cahaya matahari itu adalah dia, karena disertai dengan panas. Menunjukkan bahwasannya sabar ini berat untuk dilaksanakan, akan tetapi apabila dilaksanakan maka seseorang akan mendapatkan petunjuk. Jalannya akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sikap sabar dia lakukan. Maka oleh karena itu disebutkan di dalam sebuah pepatah, "As-sabru kasmihi." Sabar itu seperti namanya. Atau disebutkan as-sabru kasibri, sabar itu seperti as-sibr, brotowali, jenis obat yang pahit. Naam, murrun madaqatuhu, pahit rasanya, walakin awaqibuhu ahla minal asal, akan tetapi hasilnya lebih manis dari madu. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma u'tiya ahadun ata'an au khairan wa awsa' minas sabr." Seseorang tidak pernah diberi anugerah yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Berkata Umar radhiyallahu anhu, wajadna khaira asyina bisabr. Kami mendapati sebaik-baik jalan hidup kami dengan sabar. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, inna sabra minal iman bimanzilati ar-ra'as minal jasad. Sesungguhnya sabar, posisi sabar di dalam keimanan ibarat posisi kepala pada sebuah tubuh. Tsumma rafa'a sautahu. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengangkat suaranya, faqala, dan dia mengatakan, ala innahu la imana liman la sabra lahu. Ketahuilah bahwasanya tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sabar. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah dan anjuran kepada kita semua dalam sebuah ayat, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan barakallahu fikum salat dan sabar. Ketika kita menghadapi sebuah permasalahan atau menghadapi sebuah keadaan, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah salat dan untuk selalu bersikap sabar. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada kita semua dalam setiap keadaan yang kita hadapi. Sehingga oleh karena itu Nabi sallallahu disebutkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi kalau ditimpa atau menghadapi sebuah keadaan yang sangat genting, maka beliau akan segera melaksanakan ibadah salat. Beliau akan segera melaksanakan ibadah salat. Amalan biqaulillah. Hal ini adalah dalam rangka beramal dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah untuk menghadapi sebuah keadaan. Naam, bagaimanapun keadaan tersebut, dengan melaksanakan ibadah salat dan bersikap sabar. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.